Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله kita tanyakan pembahasan bab-bab tadi dari kitab Umdatul Belakang, di mana pada pertemuan yang lalu kita sampai pada bab tawaf al-ifadah dan tawaf wada'. Mungkin kita baca kembali hadis yang telah kita baca pada pertemuan yang lalu. Hadis yang ke-243 sesuai cetakan ini. An Aisyah radhiyallahu anha qalat hajajna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa akhadna yawm an-nahr fa hadat safiyyatu. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, hajajna yawm an-nahr, pada hari nahr. Hajjna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami berhaji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa aqadna yawm an-nahr, maka kami ifadah pada hari nahr. Fa hadat Safiyyah, maka Safiyyah haid, ya, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Safiyyah mengalami haid. Fa'arada an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam minha ma yuridu ar-rajulu min ahli. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu menginginkan dari Safiyyah sebagaimana seorang lelaki menginginkan pada istrinya. Faqultu, maka aku pun berkata, ya Rasulullah, innaha haid. Wahai Rasulullah, dia sedang haid. Faqala, maka Nabi mengatakan, ahabisatunahi, apakah dia akan menahan kita semua? Faqala, ya Rasulullah, innaha fadhafadat yawman nahar. Maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, Safiyyah telah melakukan tawaf ifadah pada hari nahar. Qala ukhruju. Kemudian Nabi mengatakan, kalau begitu keluarlah kalian. Dalam lafaz yang lain, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam aqra halqa atafa yawm an-nahr. Aqra halqa. Ya. Ini ucapan yang biasa diucapkan. Apa? Maknanya aqra, yakni melukai, ya, menyayat atau melukai, artinya, yakni, ya, suatu ucapan yang tidak bermaksud mendoakan keburukan, tidak, ya, halqa artinya apa, sakit di tenggorokan, ya. Jadi ya ucapan yang biasa terucap saat mungkin terkejut atau yang semisalnya, ya, tidak ada maksud doa buruk. Atawafat yawman nahr, apakah Sofiyah sudah tawaf pada hari nahr? Ila na'am, dijawab benar. Qala fantiri, maka kalau begitu berangkatlah atau pergilah. Nah, ini sedikit kita jelaskan kembali bahwa hadis ini di sini terkait dengan tawaf ifadah dan juga ada kaitannya dengan tawaf wada. Terkait dengan tawaf ifadah bagaimana dalam kisah ini, bahwa saat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat termasuk istri-istri Nabi, ya, mereka di hari-hari nahar ya, melakukan tawaf ifadah. Kemudian di saat-saat itu istri Nabi Sofia mengalami haid ya. Nah, Nabi SAW saat itu belum mengetahui kalau Sofia sudah tawaf ifadah, sehingga Nabi SAW mengira bahwa Sofiyah radhiyallahu anha akan menyebabkan kepulangan mereka tertunda. Sebab kalau belum tawaf ifadah, seorang jemaah haji harus tunggu, jangan pulang dulu sampai tawaf ifadah. Nah, kalau dia haid berarti tunggu dulu sampai suci haidnya, baru setelah itu tawaf ifadah. Maka di sini Nabi SAW mengira Sofiyah belum tawaf ifadah, sehingga beliau berkata, ahabisatunahi, apakah dia akan menyebabkan kita semua tertahan, jadi tertunda pulangnya, nunggu dia suci dulu baru tawaf ifadah. Ternyata dijawab oleh mereka para sahabat bahwa Sofiyah juga sudah tawaf ifadah pada hari nahar, sehingga tidak menyebabkan tertundanya kepulangan. Oleh karenanya Nabi katakan, ukhruju, kalau gitu keluarlah, kita pulang ya. Nah, ini menunjukkan bahwa satu, tawaf ifadah tidak bisa ditinggalkan ya. Kemudian seorang wanita yang haid ya, bagaimanapun tetap harus tawaf ifadah. Kalau mungkin menunggu sampai suci, ya tunggu sampai suci baru tawaf ifadah. Ya. Nah, di sini semuanya ada hal yang penting terkait dengan tawaf ini. Hal yang penting itu ya kaitannya dengan para wanita ya, yang pada umumnya tentunya mereka mengalami haid ya. Sangat mungkin sekali mereka itu mengalami haid di masa-masa seperti ini ya. Nah, seperti yang kita baca tadi bahwa Nabi sempat menduga kepulangannya akan tertunda disebabkan menunggu Sofiyah yang masih haid, kemudian baru setelah itu tawaf ifadah. Nah, bagaimana sekarang ini kalau terjadi hal yang mirip dengan apa yang dikhawatirkan ya, seorang ibu-ibu ikut haji ternyata dia haid dan belum tawaf ifadah. Ini mungkin sekali terjadi. Bagaimana solusinya? Ya, tentunya jawabnya pertama seperti yang Nabi isyaratkan di sini, bahwa kalau begitu harus ditunda kepulangannya. Harus ditunda kepulangannya sampai suci dulu. baru tawaf ifadah, baru setelah itu pulang. Nah ini sekarang kalau ini memungkinkan, ya dilakukan. Misalnya memungkinkan di sini, bila ini terjadi, misalnya, ya, bagi mereka yang tinggal masih di Saudi Arabia, transportasi mereka yang nggak sulit, ya kan? Misal mereka menunggu ya, juga nggak begitu masalah, paling ya urusannya urusan tinggal di sana, mungkin tambah biaya, kalau nginap di hotel ya tambah biaya itu saja. Tapi untuk transportasi nggak begitu masalah, tinggal tunggu suci, nanti ya mau pakai mobil pribadi atau angkutan umum, semuanya insya Allah ada. Nah, sekarang yang jadi masalah ketika ini terjadi pada ibu-ibu yang dari luar negeri, transportasinya pakai pesawat. Pada umumnya negara-negara yang dari luar Saudi kan dengan pesawat ya, terutama yang jauh-jauh, kalau negara dekat juga mungkin masih pakai darat. Tapi umum sudah pakai pesawat, yang itu ya tiketnya juga sudah apa pesan ya, mau mundur juga belum mesti nanti dapat lagi dalam waktu dekat ya, bisa hangus, macam-macam konsekuensinya kalau dia mesti menunggu. Belum lagi terkait dengan rombongan ya, rombongan haji ya, belum lagi kalau tidak ada mahram, kalau seandainya dia menunggu. Nah ini semua hal-hal yang sangat sulit ya, hal-hal yang sangat sulit. Kalau misalnya si wanita itu mesti menunggu sampai suci baru tawaf ifadah. Nah, bagaimana kondisi yang seperti ini? Apa solusinya? Dikatakan ya untuk solusinya, sebagian ulama ya menjelaskan bila kondisi seperti ini, maka dia boleh tawaf ifadah dengan kondisi yang ada. Artinya sekalipun masih haid, ya dia lakukan tawaf ifadah. Ya tentunya dengan sebelum itu bersuci dulu ya kan, bersih-bersih ya, kemudian baru tawaf ifadah setelah itu, dengan tentunya ya pasang pembalutnya, pengaman biar tidak sampai keluar darah di sana ya kan, dan seterusnya. Walhasil dia dalam kondisi seperti ini tetap tawaf ifadah sehingga pulangnya tidak ditunda ya. Nah ini kondisi darurat yang seperti ini ya, kondisi darurat. Ya ulama rahimahumullah ya membahas tentunya di bab ini, akhirnya bagaimana dengan syarat kesucian dan seterusnya. Ya, pembahasan yang cukup panjang dibahas oleh ulama, di antaranya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu' Al-Fatawa. Panjang beliau membahas masalah ini. Namun tadi kesimpulannya, bila mana kondisi-kondisi seperti itu ya, zaman sekarang ini, bahkan zaman dulu misalnya sekedar khawatir ditinggal oleh rombongan sehingga dia tidak ada mahram, boleh dia kemudian tawaf ifadah dengan kondisi yang ada ya. Nah seperti itu insya Allah ini bisa menjadi solusi ya bagi para kaum wanita ibu-ibu yang haji. Sebagian sudah memperkirakan ya, memperkirakan ini nanti kalau saat haji tanggal sekian, ini jadwalnya saya haid ya. Bagaimana ini nanti sebagian sudah punya pikiran jauh seperti itu dari mereka ini. Terus bagaimana ini? Kalau misalnya saat itu haid. Nah, solusinya seperti tadi. Sebagian lagi akhirnya memakai obat penunda haid, ya. Sebagian lagi pakai obat penunda haid sehingga ketika haji itu tidak mengalami haid, ya. Setelahnya baru haid. Nah, ini yang dilakukan oleh sebagian, dan yakni sebagian ulama membolehkan, ya, dalam fatwanya sebagian membolehkan. Yang jelas ya ada perbedaan pandangan ulama dalam hal ini. Sebagian lagi mengatakan ya tidak perlu, sehingga ketika ada problem ya seperti itu di masa-masa hajinya, ya lakukan seperti yang telah diterangkan tadi. Ya. Aisyah sendiri juga mengalami haid, ya kan? Cuma mungkin jadwalnya beda. Kalau Aisyah di awal-awal sudah haid dan dia sempat menangis, gimana ini saya haid? Ya. Kemudian dihibur oleh Nabi SAW dan dikatakan oleh beliau, ya, bahwa ini adalah suatu perkara yang sudah Allah tetapkan, Allah kudratkan, ya kan, pada banat atau anak-anak wanita Adam. Al-amrun katabahullah ala banati Adam, gitu kata Rasulullah. Sudah, if'ali ma yaf'alul haji, kamu lakukan apa yang dilakukan seorang yang haji, cuma tawaf saja, jangan. Itu karena itu. Jadi Aisyah juga mengalami haid. Nah, adapun Sofiyah haidnya di masa-masa itu, di akhir. Tapi walhamdulillah beliau radhiyallahu anha sudah tawaf ibadah duluan sebelum haid datang. Nah, jadi itu pembahasan yang cukup penting dalam bab ini terkait dengan tawaf ifadah bagi terutama kaum wanita yang mengalami hal-hal seperti itu, ya. Datang bulan yang memang rutin pada umumnya kaum wanita. Nah, kemudian di sini juga dalam hadis ini ada isyarat, ya, atau terpahami tentang tawaf wada walaupun tidak disinggung, ya, dengan jelas. Tapi terpahami bahwa ketika itu berarti Sofiyah radhiyallahu anha tidak tawaf wada, ya kan? Karena ketika itu haid, tawaf ibadah sudah. Jadi tawaf kan ada tawaf wada, ya. Karena kita sudah sebut tawaf yang itu bermacam-macam. Ya, ada tawaf wudu, tawaf kedatangan, ya, satu. Dan biasanya juga itu di apa jadikan tawaf ketika umroh itu, untuk umrohnya sekalian tawaf kudum. Kemudian ini tawaf ifadah itu tanggal 10 Zulhijjah atau hari nahar, sunnahnya tanggal itu, sunnahnya. Kemudian ada tawaf wada, yaitu ketika mau pergi pulang meninggalkan Makkah. Jadi ada tiga macam tawaf. Ada lagi satu tawaf, ya, itu tawaf sunnah, ya, sudah kita jelaskan waktu itu. Nah, di sini ketika Nabi SAW tahu bahwa Sofiyah sudah tawaf ifadah, Nabi langsung mengatakan sudah, kalau itu keluar, kita berangkat pulang. Berarti Sofiyah tidak tawaf wada. Nah, ini kalau begitu dipahami dari sini bahwa untuk wanita yang haid tidak tawaf wada. Nah, ini yang akan kita baca pada hadis berikutnya. Jelas. Hadis yang ke-244. Ya, sesuai ceritakan ini. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Qala umiran nasu an yakuna akhiru ahdihim bil bait ila annahu khufifa 'anil mar'atil haid An Abdillah bin Abbas, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai keduanya. Qala, beliau mengatakan, umiran nasu, orang-orang diperintahkan, hadiyakuna akhiru adihim bil bait, hendaknya akhir masa mereka itu di Baitullah. Ya. Illa annahu khuffifa 'anil mar'atil haid. Hanya saja diberi keringanan bagi seorang wanita yang haid. Hanya saja diberi keringanan bagi wanita yang haid. Ya. Nah, di sini hadis ini terkait dengan tawaf wada, ya. Sesuai dengan yang disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, bahwa manusia diperintahkan, umiran nasu. Nah, diperintahkan. Siapa yang memerintahkan? Ya tentunya ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang membawa syariat ini. Jadi kalau begitu Nabi memerintahkan agar apa? Agar akhir masa mereka itu di Baitullah. Artinya ketika mereka mau pulang meninggalkan Makkah, yang terakhir itu di Baitullah. Maksudnya apa? Ya tawaf wada itu. Ya, jangan mau pulang tiba-tiba langsung saja pulang. Jangan. Tawaf dulu, tawaf wada dulu baru pulang. Nah, itu jadikan yang terakhir. Artinya jangan kemudian setelah tawaf masih macam-macam lagi. Ada yang setelah tawaf pergi ke mall, ya, belanja-belanja dulu baru pulang. Hotelnya siap-siap baru pulang meninggalkan Makkah. Bukan gitu. Ya. Atau mungkin masih satu hari, daripada nanti keburu-buru, ya, saya tahu wadahnya sekarang saja. Padahal masih besok misalnya, atau pagi, wadahnya pulangnya masih malam. Tidak bisa begitu. Jadi jadikan ini kegiatan terakhir, ya. Makanya bisa diperkirakan bagi seorang yang mau tahu wadah, diperkirakan kira-kira jadwal kedatangan bis penjemputan, ya, kalau kita, ya, umumnya kan karena itu. Kalau kendaraan pribadi urusan tersebut gampang. Tapi kalau rombongan biasanya kan terkait dengan penjemputan bis, jadwal keberangkatan mau ke bandara kapan dan seterusnya. Nah, dia perkirakan misalnya ini penjemputan bisnya jam 5 sore. Berarti saya usahakan 3 jam sebelum itu, ya, cukup untuk tawaf wada. Saya pulang ke hotel kira-kira sudah pas. Ya tentunya untuk siap-siap koper dan lain-lain sebelum itu, ya, biasanya. Sehingga dia perkirakan seperti itu. Ya, dia perkirakan seperti itu. Mungkin 3 jam sebelum keberangkatan itu dia tawaf wada. Perkiraan saja, jadi kurang bisa jadi lebih, ya, dia perhitungkan. Ya, kalau ternyata kalau setelah itu misalnya molor, ya, istilahnya molor gitu, ya, panjang, nggak datang-datang, waktunya semakin mundur lagi. Nah, itu sudah di luar apa? Di luar kehendak kita tentunya, ya kan? Bukan kita yang menyengaja untuk berlama-lama setelah tawaf wada, tapi memang kondisi di mana ya keadaannya seperti itu, nggak bisa direka-reka. Ya mungkin karena macet, mungkin karena terhalang sesuatu, urusan dari luar kita. Sekalipun mundur ya sampai 5 jam berikutnya dan seterusnya, mungkin saja itu terjadi. Nggak ada masalah kalau karena sebab itu. Kemudian dari hadis ini pula diambil suatu kesimpulan bahwa tawaf wada itu hukumnya wajib, ya. Tawaf ifadah jelas itu termasuk rukun haji yang tadi, tawaf ifadah termasuk rukun haji. Kalau wada jadi tidak termasuk rukun haji, namun hukumnya wajib. Kenapa wajib? Ya, karena diperintahkan. Makanya lafaz hadis tadi umiran nasu, orang-orang diperintahkan. Ya, jadi hukumnya wajib. Namun seandainya ada orang kok pergi tanpa tawaf wada, ya hajinya tetap sah. Cuma dia berdosa karena meninggalkan kewajibannya. Hanya saja di sini terjadi perbedaan pendapat ulama, orang imamullah. Apakah tawaf wada ini khusus untuk jamaah haji atau juga berlaku bagi yang lain? Yang lain ini siapa? Misalnya orang yang umroh, apakah juga harus tawaf wada? Ya, ini yang pertama. Yang kedua, mungkinkah juga wajib bagi orang yang sekedar datang ke Makkah, mau meninggalkan Makkah, tidak dalam rangka haji ataupun umroh? Datang ke Makkah, ya, memang ada keperluan. Ya, dia sendiri nggak pakai pakaian ihram, nggak melakukan manasik haji maupun umroh, terus mau meninggalkan Makkah, apakah juga haji tawaf wada? Nah, ini diperselisihkan oleh ulama tentang ini. Sebagian ulama mengatakan ya khusus untuk yang haji, sebagian lagi mengatakan juga yang umroh, ada lagi mengatakan ya tadi termasuk yang tidak haji tidak umroh. Namun dari pendapat-pendapat yang tersebut tadi, pendapat yang paling kuat wallahualam bahwa ini khusus untuk jamaah haji, ya. Pendapat yang paling kuat wallahualam ini khusus untuk jamaah haji. Kenapa? Karena hadis-hadis terkait dengan tawaf wada ini sangkut pautnya dengan haji, ya. Nah, ini yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam beberapa penjelasan beliau, dan ya beberapa ulama di masa ini juga sependapat dengan beliau, sehingga saya juga Syekh Ubaid Al-Jabiri termasuk yang berpendapat seperti ini. Ya, wallahualam. Ada pula tentunya pendapat lain yang tadi kita sebutkan. Ada pula yang pendapatnya hanya sunnah saja, tidak wajib. Nah, jadi sekali lagi, wallahualam, yang paling kuat tawaf wada itu wajib, namun khusus bagi jamaah haji. Ya, bukan yang umroh saja atau yang kesana tidak untuk haji, tidak untuk umroh. Ya. Masalah lain yang terdapat pada hari ini adalah terkait tadi yang kita singgung terkait wanita yang haid. Nah, di sini dengan jelas ya, kalau riwayat yang sebelumnya itu ada isyarat ke arah sana. Adapun hadis ini dengan jelas mengatakan illa annahu khufifa 'anil mar'atil haid. Hanya saja wanita yang haid diberi keringanan, sehingga wanita yang haid sudah pulang begitu saja tanpa tawaf wada, ada masalah. Ini enggak ada problem ya terkait dengan tawaf wada. Ya, seandainya dia haid, tidak perlu dia gelisah, perlu tawaf wada tidak perlu. Dalam arti tidak seperti tadi bab tawaf apa ibadah. Ya, kalau tentang tawaf ibadah memang sangat gelisah mungkin seorang wanita, gimana ini saya harus gimana. Tapi untuk tawaf wada sudah ada masalah. Ya, kalau haid sudah enggak usah tawaf wada, waktunya pulang ya, pulang. Begitu. Wallahu'alamu bissawab. Ini sementara mungkin yang bisa kita kaji pada malam hari ini.